الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال بدنا عزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita risalah Fadlul Islam di halaman yang ke-81 di cetakan ini. Kita tetap kembali ke batin. Qala al-Malik rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walidtu anna qad ra'ina ikhwanana. Aku berharap barakallahu bikum bahwa kita telah bertemu dengan saudara-saudara kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Tidakkah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi. Kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara kita adalah yang belum ada, yang akan datang nanti di generasi-generasi berikutnya. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kau bisa mengenali umatmu? Padahal mereka belum ada, seandainya mereka ada nantinya bagaimana bisa engkau mengenalinya? Qala ra'aita law anna rajulan lahu khairun ghairu gurrun muhajjal. Law anna rajulan lahu khairun gurun muhajjalah baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana pendapat anda sekiranya ada seseorang memiliki kuda, wajahnya kuda tersebut berwarna putih dan keempat kakinya juga berwarna putih sampai lututnya. Di tengah-tengah kuda berwarna hitam legam semuanya. Ala ya'rifu khailahu, tidakkah dia masih mengenali kudanya itu? Dari kejauhan dia sudah masih, oh yang sana itu. Barakallahu fikum. Karena berbeda dari yang lainnya. Ada tanda, ada cirinya. Qalu bala ya Rasulullah. Oh iya, niscaya dia akan mengenali kudanya. Qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Kata Rasulullah, mereka akan datang nanti di hari kiamat dalam kondisi wajah mereka terang putih dan kedua tangan dan kakinya dari pengaruh wudu. Wa ana faratukum al-haud, dan aku yang mendahului kalian di telaga. Ala la yudadan rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dal. Sungguh akan ada orang-orang dihalau dari telagaku sebagaimana dihalaunya unta yang tersesat. Faunadihim, aku pun mengambil mereka. Ala halumma, ayo mari kemari. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Maka dikatakan kepada Rasulullah bahwa mereka telah merubah agamamu setelah engkau meninggal. Faqulu suhkan suhkan, maka aku pun mengatakan kalau begitu jauhlah dan jauhlah. Qala syarih hafizahullah, hada mithlul hadits alladhi qablahu. Hadis ini seperti hadis yang ada sebelumnya, bi anna ummat Muhammadin humul ladina lam yubaddilu, bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak merubah agama, walam yugayiru, barakallahu bikum, tidak mengganti, tidak merubah. Ya'tuna walahum simatun wa alamatun barizah. Mereka nanti datang di hari kiamat dalam keadaan memiliki simah, tanda, simat, alamat, sama artinya, barizah yang nampak jelas. Ya ribuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengenali mereka. Min bainil khalaik, dari semua umat manusia. Wahia atharul wudu, pengaruh atau bekas-bekas wudu yang ada pada umat ini. Wahada min fadli wudu'i lissalah wa fadli taharah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan wudu untuk melakukan sholat dan keutamaan wudu itu sendiri, tahara itu. Wa anna atharahu tabqa nuran atau tabqa nuran yaumal qiyamati ala atrafil muslimin, tetap dia menjadi cahaya. Taib. Tabaka nuraya talakla yaumal qiyamah. Cahaya yang berkelap-kelip. Ya talakla yani ya, berkilauan nanti di hari kiamat. Di kaki-kaki kaum muslimin, tangan-tangan kaum muslimin. Ya'rifuhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil al-khalq. Rasulullah sangat mengenali mereka di antara umat manusia yang bukan umat beliau. Fahada bihi fadlul wudu. Hadis ini menunjukkan adanya keutamaan wudu. Wa bihi alamatu hadhil umma yaumil qiyamati min bainil umam. Dan ini juga sekaligus tanda ciri umat Islam ini nanti di hari kiamat di antara semua umat-umat yang ada. Wa bihi anna unasan yayudaduna 'anil haud. Hadis ini juga menunjukkan bahwa adanya orang-orang yang dihalau dari telaga Rasulullah. Ya'tuna ma'al wurrat ila al-haudi bisifatin annahum yad'una al-islam. Mereka mendatangi telaga Rasulullah sama seperti orang-orang yang datang dalam keadaan mereka ngaku sebagai seorang muslim. Lakinnahum yumna'una wa yudaduna kama yudadul ba'irud dal. Akan tetapi mereka dilarang, dihalau bahkan dari telaga tersebut. Kama yudadu al-ba'irud dal. Sebagaimana di halaunya onta-onta yang sesat. Tidak tahu ontanya siapa. Yumna'una minal usuri ilal haud. Karena pemilik onta yang banyak, dia tetap memiliki apa haud. Ini telaga. Kalau di dunia ini ada tempat untuk meminumkan onta. Barakallahu fikum. Dari ontanya puluhan ratusan. Dari mereka memiliki tempat untuk minum. Nah kalau ada ontanya orang lain, orang onta yang tersesat entah dari mana, dia akan diusir. Barakallahu fikum. Lakinnahum yumna'una wa yudaduna kama yudadul ba'irud dal wa yumna'una min al-wusul ila al-hawd. Fa yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam limada? Maka Nabi pun bertanya, kenapa mereka dihalau? Kenapa mereka dihalangi? Yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau wahai Rasul tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam suhkan suhkan liman baddala wa ghayyar. Maka Rasul pun mengatakan, jauhlah dan jauhlah bagi orang-orang yang merubah dan mengganti, atau mengganti dan merubah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa hadha mithlul haditsil awwal. Ini sama seperti hadis yang pertama, illa anna fihi ziyadatun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bisima al-ghurra wa at-tahjil min athari al-wudu. Cuma di hadis ini ada tambahan, ada ciri khas dari barakallahu bikum untuk umat ini, yakni dalam kondisi wajah mereka terang putih, demikian juga tangan dan kaki mereka dari pengaruh wudu. Wa awwal hadits fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Awal hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah mengatakan, aku berharap bahwa kita telah bertemu dengan saudara-saudara kita. Ya tamanna sallallahu alaihi wasallam ayyara ikhwanahum minal mu'minina alladziina ya'tuuna min ba'dih. Beliau berangan bahwa seandainya saja beliau melihat orang-orang yang beriman yang akan datang setelah beliau. Qala sahabat ridwanullahi alaihim, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Qala antum ashabi. Kalianlah sahabatku. Hadhi khasatun fil ladina sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi mukmin, mati di atas keimanan. Alladzina laqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanu bih. Ini definisi sahabat Rasulullah. Orang siapapun dia, besar atau kecil, tua atau muda, pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan. Haula yuqalu lahum as-sahabah. Inilah yang dikatakan sahabat. Walahum fadlun azimun, dan inilah keutamaan yang sangat besar. Barakallahu bikum. Tidak akan bisa diraih dengan ibadah apapun, karena memang ini adalah keutamaan khusus bagi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para sahabat. Wa hum khairul qurun, dan mereka adalah sebaik-baik generasi. wal ikhwan humul ladzina ya'tuna fi akhir zaman, dan saudara-saudara Rasulullah adalah orang-orang yang datang nanti di akhir zaman. Wa tabi'un hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka tetap masih mengikuti Rasul ini. Ma'ama bainahuma min tuliz zaman, padahal antara nabi dan umatnya yang akan datang jarak waktu yang sangat jauh. Fa fihi al-fadlul 'azimu fi akhir hadhihi al-ummah allati tamassaka bi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya lam tarahu. Keutamaan untuk umat ini, terkhusus akhir-akhir umat ini yang masih tetap berpegang teguh dengan agama Rasulullah, sunnah beliau, dalam keadaan barakallahu fikum belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahabatu ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasuhu wa jahadu ma'ah. Adapun para sahabat, mereka yang melihat Rasulullah bertemu dengan beliau, duduk bersama dengan beliau, jihad bersama dengan beliau, lakin ya'ti unasun lam yarau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akan datang nanti manusia yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinahum yu'minu nabi. Baik, inilah yang menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Baik, bahwa akan ada umat nantinya yang beriman kepada Rasulullah padahal mereka belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hum lam yarauhu wa yu'minuna bihi bimujibi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dalam keadaan mereka mengimani sesuai dengan keharusan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Yusaddiquna bihi. Wa hadhihi fadilatun 'azimatun fa as-sahabatu lahum fadlus suhbah wa ha'ula lahum fadlut tamassuki wal ittiba'. Adapun para sahabat, mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan istimewa, yakni suhbah. Dan umat yang tidak pernah melihat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki apa? Keistimewaan tersendiri. Terkhusus bagi siapa? Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu tamassuk wal ittiba. Wa hum lam yarau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul lahu fadilatun khassa bihi. Semua memiliki keutamaan tersendiri. Sahabat Rasulullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu istimewanya. Lah untuk kita mendapatkan keistimewaan tersendiri, ya harus Anda mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar pengakuan bahwa seorang muslim lah, tapi betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun belum pernah melihat Rasulullah. Semuanya dan masing-masingnya memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Walil Bukhari, baina ana qa'imun idza zumratun hatta idza 'araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halum faqultu aina qala ila an-nar qultu wa ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka 'ala idb 'ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun pada karamit lahu qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Baik, barakallahu fikum. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baina ana qa'imun id zumratun hatta idza 'araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma. Ketika aku berdiri, idza zumratun, ada sekelompok. Baik. Hatta idza 'araftuhum, sehingga aku mengenal mereka, kharaja rajulun min baini wa bainahum, keluarlah seorang antara aku dengan mereka dan mengatakan halumma, marilah kemari. Faqultu aina, aku mengatakan kemana? Qala ila an-nar, mari ke neraka. Qultu wa ma sya'nu, aku mengatakan apa alasannya, apa yang menjadikan mereka diajak ke neraka? Innahum irtaddu ba'daka an adbarihimul qahqara, mereka dulunya telah murtad setelah meninggal dunianya engkau. Ke belakang mereka, qahqara itu mundur ke belakang. Summa idza zumrat, kemudian ada lagi kelompok berikutnya. Qala fala urai yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Kita lihat bagaimana syarahnya beliau. Hadza mithlu haditsis sabiq annahu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi khalqin katsirin yaumal qiyamah. Seperti hadis yang telah kita lewati bahwa Rasulullah SAW bersama berada di tengah umat yang sangat banyak nanti di hari kiamat. Tsumma yunaduna ilan nari min indir rasul. Kemudian mereka diajak masuk ke neraka, padahal di sisi mereka ada Rasul. Pesalur Rasul lima ada, kenapa mereka diajak ke neraka? Qalu innahum la yazaluna murtaddina min ba'dik. Maka dikatakan sebagai alasan bahwa mereka setelah engkau meninggal dunia mereka murtad di belakang engkau. Hadza bihi anna man irtakaba naqidan min nawaqid al-Islam fa innahu sayalqa hadha al-masir. Di hadis ini menunjukkan bahwa man irtakaba naqidan min nawaqid al-Islam, siapa yang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, fa innahu sayalqa hadha al-masir, maka dia akan menemui kejadian ini nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa idza taba ila Allah qabla al-maut, kecuali kalau dia taubat kepada Allah sebelum kematiannya. Fa hadza mimma yu'akkidu 'ala al-insani ay ya'rifa nawaqid al-Islam. Ini mengharuskan kita, mengharuskan manusia untuk mengetahui apa saja yang bisa menghancurkan dan membatalkan keislamannya. Wa yatajannaba dan hendaknya dia meninggalkannya, menjauhkan diri daripadanya. Allah yakuna maha ulain nasi yawmal qiyamah wa huwa yaz'umu annahu muslim. Jangan sampai dia menjadi bersama dengan orang-orang beriman di hari kiamat, dia menyangka dirinya muslim, mukmin, padahal dia telah melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Bergabungnya bersama dengan kaum muslimin, tapi akhirnya dibawa mereka, diseret masuk ke dalam neraka. Qad ya'ishu al-insanu murtaddan wa yazum annahu muslim. Boleh jadi seorang manusia telah murtad dalam keadaan dia masih menyangka dia sebagai seorang muslim. Limadha? Kenapa? Karena ya'ishu ala naqidin min nawaqid al-Islam. Karena dia hidup di atas pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Wa naqid al-Islam katsira. Pembatal keislaman ini sangat banyak. Wa asbabur riddati katsira. Sebab-sebab murtadnya seorang juga sangat banyak. Yajibul inayah tubi ma'rifatnya, wajib untuk kita memberikan perhatian untuk mengetahuinya. Wa su'alillahi tsabata 'ala din, dan memohon sangat kepada Allah untuk tetap kokoh di atas agama ini. Fala yakfi mujarradul intisabi aw ay yakuna al-insanu imma'a ma'an nasi tayyib asa'u aw ahsan. Fala yakfi mujarradul intisab, tidak cukup orang menyandarkan diri, mengelompokkan diri, oh saya muslim, tapi saya agama saya Islam, tidak cukup. Aw ayakun al insan imma, atau seseorang mengatakan imma, yakni ana bersama dengan orang kebanyakan. Asau aw ahsan, mereka jelek atau mereka baik. Pokoknya ana bersama dengan orang banyak. Balabud ayarif al haq. Seseorang harus mengenali, mengetahui al haq li ajli ayyamal bihi, untuk dia beramal dengannya. Wa isallahu sabat. Dan dia wa yasallallahu sabad, dan hendaknya dia wa yasallallahu sabad, dan hendaknya dia meminta kepada Allah kekuatan pada bihi anna man irtadda ad-dinil Islam fa innahu yakun min ahli an-nar. Ini menunjukkan bahwa siapa yang murtad dari agama Islam walaupun dia masih menyangka diri sebagai seorang muslim, maka tempatnya tetap api neraka. Walau kana fi awwali amrihi min hadhil ummah, walaupun awalnya dia masih tetap kaum muslimin, tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya dia telah murtad. Barakallahu fiikum, karena melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala wa may yartadda minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa may yartadid minkum 'an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, mereka-mereka itulah orang-orang yang gugur, hancur amalan mereka di dunia dan di hari akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka di hari kiamat nanti termasuk orang-orang yang menghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lidzalika yajibu alaina an na'rifa ma hiya anwa'ur ridda. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengenali, mengetahui apa saja jenis-jenis perkara yang menjadikan seseorang murtad. Pembatal Islam itu apa saja? Wa ma hiya nawaqid al-Islam hatta natajannabaha, agar supaya kita menjauhinya. Wa aktsarun nasi hamalun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqid al-Islam. Kebanyakan orang adalah awam, tidak mengetahui apa yang ma'ruf dari perkara-perkara pembatal keislaman. Wa yaquna biha um la yadrun, mereka terjerumus ke dalamnya dalam keadaan mereka tidak tahu kalau itu sebagai pembatal keislaman. Dia kira boleh-boleh saja, sah-sah saja. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Pembatal pertama adalah apa? Syirku billah. Syirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih ngaku sebagai seorang muslim, rajin sholat, rajin puasa, dia umrah berkali-kali, haji juga, bersedekah. Tapi dia sering datang ke kuburan wali fulan meminta. Barakallahu fikum, ke wali fulan yang dia minta, ya wali fulan, tolong saya disembuhkan dari penyakit saya, ya wali fulan, tolong dilancarkan rezeki saya, ya wali fulan. Memang dia minta ke wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernadar. Barakallahu fikum, dia bernadar. Taib ke wali fulan, ya wali fulan, kalau usaha saya lancar maka saya akan datang ke sini untuk nyembelih 2 ekor kambing. Subhanallah. Taib. Ini semuanya adalah syirkum billahi subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dia i'tikaf di sana. Barakallahu fikum. Belum lagi dia menyembelih untuk wali fulan. La haula wa illa billah. Kloblah sudah. Lidzalika yajibu alaina an na'rifa ridda wa ridda. Karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja jenis-jenis ridda wa mahiyana wa fil Islam hatta natajannabah. Wa aktsarun nas hamalun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqid al Islam. Kebanyakan orang awam tidak tahu apa saja pembatal keislaman. Tapi pembatal keislaman wa yakauna biha wa hum la yadrun. Terjerumus mereka ke dalamnya dalam keadaan mereka tidak sadar, tidak tahu. Bisa bil jahl, karena sebab kebodohan. Alladzi la yu'dzuru, ya mereka tidak diberi udzur karenanya. Li'annahu la yu'dzaru fil jahli min man kana ya'ishu min al-ulama bainal ulama. Ya, ini tidak akan diberi udzur dengan kebodohan bagi siapa saja yang hidup di tengah-tengah para ulama. Wa bi biladil Islam, dan negeri Islam. Li'annahu bi'imkani an yas'ala wa yata'allam, karena memungkinkan sekali untuk dia bertanya dan belajar. Wa yahrisu ala ta'allum, dan semangat untuk belajar. Ammal ladhi la yubali fa innahum la yahtamu bil ilm. Ada pun orang-orang yang tidak peduli, tidak memiliki ihtimam, perhatian terhadap ilmu, wala bit ta'allum, tidak mau belajar. Wa yaktafi bi musammal Islam, mencukupkan diri dengan nama Islam, toh yang penting kan Islam. Biasa kalau kita ajak mereka, yang penting kan Islam. Islam, Islam juru Maria. Jangan kok terlalu apa. Islam juru Mar. Pakai Mar. Mar jangan kok terlalu keras. Bagaimana terlalu keras? Ya no. Masa nimbole cuma begitu ya kok? Kok nimbole? Padahal itu sudah jelas-jelas keharamannya. Barakallahu fikum. Cuma begitu lah kok. Sering boleh cuma begitu, cuma begitu. Subhanallah. Islam juga mar, jangan terlalu Islam sekali. Kok nang? Maunya apa? Maunya tetap dalam kondisi nama Islam, tapi dia melanggar hukum-hukum Islam. Kewajiban tidak dijalankan, larangan tetap dilanggar. Barakallahu alaikum. Ini namanya mujarradul intisab, semata-mata menyandarkan diri kepada Islam. Baik. Baik, wa yaktafi bi musammal Islam faqat wa yujari nasa ala ma hum alaihi. Yani, ikut apa adanya orang, orang rame-rame, beking-beking juga. Suma yawmal kiamati yusbihu ma'al khasirin. Dan di hari akhirat kelak, jadilah bersama dengan orang-orang yang merugi. Fahadabihil hasu ala ma'rifat tawakkil Islam. Ini dorongan untuk kita mengenali pembatal-pembatal Islam itu apa, hatta ya tajannabaha al-muslim, agar supaya ditinggalkan, dijauhi oleh orang-orang muslim. La yakuna ma'ha ula'i yawmal qiyamah, agar supaya termasuk orang-orang murtaddin di hari kiamat kelak. Wala haula wa quwwata illa billah. Ini pentingnya belajar. Pembatal Islam ini sangat banyak. Dan jangan cuma sekedar pengakuan, yang penting orang Islam kuat. Cuma ngalit yang masuk surga, orang leh. Banyak ucapan-ucapan mereka. Tapi pada hakikatnya ya, ya berlaku ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau mana apa ya Rasulullah? Siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia yang masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka dia yang tidak mau masuk surga. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.